Cek, tiga, dua, cek. Masih bersama Monata. Ya wis. Dekat ngantuk sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنبأهم للناس. الحديث أو كما قال أما بعد. Hadrat al-muhtaramin para alim ulama ingkang sangat kula mulyakaken, kula basa Jawa mawon Bu, kula niki wong Jawa asli irung itok melok kono nggih. Para kiai, para bunyai, para ustad ustazah, Hakinal Kiram, Direktur Aswaja, Romo Kiai Haji Yusron Khalid, Romo Kiai Haji Abdul Wahid, ngeten sing mimpin tahlil. Semangat sampai watuk-watuk ya. Sedaya jamaah ingkang boten saged kula sebut satu persatu, Bapak Ibu ingkang sangat kula mulyakaken, protokol dan rombongan kosidah modern Al-Banjari saking Blitar, burine latar nggih. So boten kesupen Pak Humaidi SAG, so Pak Priyono ingkang jemput di Maospati kula wau. Syukur alhamdulillah biiznillah. Janji kula tepat waktu 7:30 sama saya sudah nyampe ngarepe terminal Maospati AU mriko Pak. Madiun nggih perbatasan dijemput Pak Humaidi di Betong Riki. Kula saking Sidoarjo Lumpur Lapindo berangkat jam 2. Siang alhamdulillah lancar langsung pelek mriki pas tak telat. Haben rokok-rokok asing aja ngaten lho Pak, nek gak ngantuk Bu. Monggo, kan jajane ta niki. Mboten enten nggih. Ya kan jane acara NU ya wis ngene iki nggih. Garingan nggih. Kejaba kiai ning ngombene 5 iki ya. Mbon nyantai mawon. Matur nuwun. Santai mawon ya mboten ngantuk Bu, nggih. Napa kula panjenengan kedah bersyukur ana nikmat loro. Kula mboten biasa anu Pak Pinarak tadi kula nek ceramah nek JTV nggih ngeten iki melampang-melampang ngoten nggih. Nggih, sampeyan cek kata ganteng ngoten lho, Bu, ya. Kenapa kula panjenengan kedah bersyukur ana nikmat loro sing menungsa iku gelek lali. Napa niku Kanjeng Nabi? Hasehatu wal farahu. Hasehatu niku waras, sehat ngoten niki, wal farahu niku kesempatan nggadah wedal saged nekani pengajian senaoso jenengan ngoweh kali ngantuk niku wau. Niku sampun kelebet terasi Kanjeng Nabi, mamim muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Nek ana wong magetan loro ketemu terus gelem salaman jenengan rawuh-rawuh salaman kali kanca-kanca lak ngeten Nabi nggih. Illa ghufira lahuma, mongko wong loro kuwi dosane disepura qabla ayyatafarraqa, sadurunge wong iku mau mulih berpisah dari tempat ini ngeten. Yatafarraq itu sebenarnya artinya cerai nggih, berpisah dalam arti pengajian ini manggilah wangsul jenengan. Lho, sebelum wangsul dosa cilik-cilik telah Pak kula jenengan. Gara-gara mek salaman karo kanca-kancane to. Umpami jenengan dikai sakit, dipoto sakit rawuh ngriki. Ora iso ta yo? Wah, ora iso wis budhal wis. Mila waras ngoten iki, mboten enten hitungane, Bu. Di rumah sakit Sidoarjo itu kula wau dalu nyambangi kanca kula, nggih dokter iki lho Pak, saged sakit, dokter. Wong dokter iki menungso. Lara asam urat itu dioperasi niku. Niki diambil asam uratnya. Mila kakean blinjo, kacang, jorowan, mente, bebek niku saged asam. Niku kamare satu hari super double VIP, VVIP ngoten nggih. Nek Pak SBY ngoten niku nek nang hotel Surabaya niku wonten kamare double VIP niku kamare satu hari 10 juta. Lho nggih Pak wonten Pak, film niku mulai jenengan mlebet hotel jam 1 siang, mangke mbinjang mulai jam 2 10 juta. Enten kamare niku. Ngabuten-ngabuten sampai WC-nya itu terbuat dari emas. Lapisannya ngene ngengek niku dengan emasnya tuh. Lah tiyang sakit ini ngoten. Wonten kamar double VIP niku 1,5 juta. Jadi kamare di rumah sakit itu wonten dapurnya, ana ruang tamu nih ngoten, Pak. Ukurannya ya kira-kira 4x4 atau 4x5 ngoten nih. Satu kamar itu. Kasurnya bukan kasur biasa, pakai kasur gas ya, kasur apa namanya? Udara. Kasurnya itu pakai pompa-pompa. Lu jenengan waras sehatnya dan ini regani mboten miliaran, triliunan semerap Olga jenengan, Olga Saputra ini koncone Raffi Ahmad ini pun habis 7 miliar belum sembuh itu Pak di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Olga niku sakit namanya peradangan meningitis di otaknya itu ada selaput ngoten nggih kaya pelembungan ngoten. Nah itu pelembungan ini ku infeksi ngoten nggih wadahi otak ning ngapunten. Itu sudah habis 7 miliar itu Olga itu. Belum sembuh lho. Ya apa sampean. Jadi ngantri ini memang sehat nggih. Senasa numpak Yamaha Mio kreditan nggih. Katene ndi to yo nang kantor MBC. Teko ndi kowe? Teko ngari boyo. Sehatnya ini larang. Mila menungsa ini sebenarnya sudah diatur oleh Allah ini seimbang. Menungsa ini piyambak yang mboten sabar. Kados ini musim kemarau. Wow, menawi Surabaya kayak tadi. Wow, sumuk tok ngaitan terus dengan. Wah, apa yuk? Waduh, sumuk. Menawi itu pelawasan gitu. Wah, coba dan nembeni kula ngaji teng ngriku Pak, Pasar Pelawasan minggah Koramil terus belok kanan niku pelepasan haji. Nah, haji plus juragan kentang, juragan sayur kula subit yang ini namine. Pokoknya Koramil niku Pelawasan sebelum Sarangan niku PLN belok kanan, munggah gunung ngoten ngriku. Luk-luk-luk juragan sayur, kubis, kentang wortel saged ibadah haji plus dua orang itu 300 juta. Masa kula sing jaban niku Pak. Nggih oleh rong mingguan wong. Jambake sakniki dereng wangsul. Yang pulang nanti haji biasa dulu. Haji reguler. Nah, itu kalau haji yang anu belum. Hei sampe nyantai sendir-sendir ngene iki. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Niki ayat kula jenengan digagen mikir ngeten. Inna fi khalqi samawati wal ard. Sak temene aku gawe langit lan bumi niki. Waktilah filaili lantak gawe wengi ya bengi peteng ngeteni annahar lan awan sing srenyung ini ki mentor-mentor panas supaya jenengan kali kula iku mikir la ayatil liulil albab supaya gelem gawe akal pikirane bagi jenengan musim panasnya ngeten iki susah tapi tiang sadean kerupuk ngeten iki bahagia tiang sadean es merdeka wah es laris anu yu es tebune yu waduh es tebu laris kerupuk laris memean jenengan 2 jam kering Levis Andro Katok nopo mawon dijemur 3 jam sudah kering nggih oh engko nek musim nopo niku rendengan udan ngoten niku kerupuk kabeh memean ora garing kerupuk ora garing tapi wong dodol bakso bahagia nggih karena hujan laris baksonya jadi Allah ini sampun ngatur cuma menungsane mawon kula jenengan iki yang tidak mau terima kasih, tidak mau bersyukur. Senengane galau ngersula innal insana khuliqa halu'a. Innal insana sak temene menungso. Ya kula jenengan iki. Innal insana khuliqa halu'a. Sak dadekno menungso iki halu'a iki ngersula. Ah, ngeten kuwi nek cara Surabaya iki ngersula. Kula nggih katokan Bu, kuatir. Mosok ana ya ora katokan. Karepe jenengan kali kula lak duwite akeh terus. Awake waras, kan ngoten karepe nggih. Karepe duwite akeh, awake waras, bojone nurut, anake nurut, tanggane apik, maratuane iki cangkeme ora nyocot. Karepe lak ngono. Sempurna karepe ya mesaget sing lanang kepengin oleh wedok ayu sing dukur putih semlohai hidung mancung anak tunggal bapak iki umur 90 prautune 18 maro jenengan donga Allahumma mate o mate o mate o mate oh maldonyane tak kuasai lah karepe ngoten lah sing bocah-bocah putri ya ngono kepengin ganteng sing kuaga uti, tanggung jawab, sugi, setia, waduh, kenyataannya gak iso, gih, Farhad apa sih selingkuh ambil rengginang, gih. Dulu, emas permata, engkau berikan, oh, pulangkan saja, aku pada ibuku hatta yaku kenyataane niadane ati iki ya ayu Farhad Abbas iki ya ganteng pengacara duit iki miliaran tapi apa rumah tangga ora bahagia akhirnya Farhad kecandel wedokan meli namanya rengginan rengginan nggih nggih ana rondo durung payu suwe Desi Ratnasari nggih kawin 2 kali gagal terus ana mana rondo rada suwe Evita malah nggih. Ku kathah Bu rondo-rondo Pak monggo nek kursa Pak monggo teng Jakarta ngriko. Tapi jenengan umpami rabi rondone bintang film kados kula ngeten iki rabi Jakarta mboten mampu. Lah wong niki nek kate film niku pipine disukani Pon Institute Premium. Kan gak mampu, gak sekufu, dah seimbang. Nggih. Oh, nek kate nang kemanten ki awake diblonyo Citra White Lesion yang mengandung pemutih sari bengkuang. Tapi telah serong botol ki ya bokonge pancet ireng, ora iso putih. Nek ora percaya binjang beto kaca ngeten nggih. Ha iso putih. Jadi umpama jenengan kali kula oleh bidang film ini tidak sekubu, tidak seimbang. Akhirnya biayanya terlalu banyak. Loh, ngoten. Jadi Allah pun ngatur sedaya, Pak. Nggih, ngapunten. Niki ayat kula anu dhisik niki kula urut karena ini banyak musibah. Nggih, Gunung Sinabung ini dereng mantun, Pak. Sudah 1 bulan ini. Bledet. Sare sing mburi yu ayo mule yu kaget-kaget aku yu. Sopo to yu nyeluk yai gendeng iki jare. India. Nggih, semerap India. Oh, banjir badai. Jepang kena angin koyo ngoten, berapa yang meninggal itu? Waduh, alhamdulillah. Magetan ora ana apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yo ora ana apa-apa, alhamdulillah. Cuma nek subuh ki jenengan teng pundi? Wong negarane aman, daerah aman. Nggih, pertaniane sae, kula nek ngaji mendukur teng sarangan. Sudah disiapkan hotel lebih ini kalau nggih tengene Tur Indo niku Pak tiyang panekan tiyang pundi sing buka kantor cabang ning PT Tur Indo, Tur and Travel. Nggih kula sing ceraman. Hari boyo apa Pak? Pokoke perempatan ngoten arah kesarangan. Lali kula pun 1 bulan yang lalu. Kula ningali alam ngriki persis dengan kula Batu Malang niku. Kentang, nggih napa mawon tumbuh bagus. Wortel, kubis, wah ora kekurangan apa-apa. Cuma nek dijeluk subuh ki ora ana sing gelem teko. Ya Imam Ali Mujahidin. Wis dasteran gak androkan. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Dan Suliono. Kenyataane kula jenengan hanya diminta hanya untuk sholat tok. Kenikmatan yang diberikan Allah nikah tah datang jenengan kali kula ndak imbang jumlah kenikmatan kali ngabuden ibadah sholat jenengan kali kula. Kali 10 menit kali 5. Dohor 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit. Masa ana sholat sak jam. Mboten wonten nggih tarawih tok niku panjang nggih. Dohor 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isak 10 menit, subuh berarti 10 kali 5, hanya 50 menit, kurang dari 1 jam. Dijak ngaji ini setengah jam, wus, hilang kabeh. Tapi nek dijak delok tontonan kalau wau, nggih, kula lintangin apa, wau lalu nih, nggih. Pasar malam, stadion, Masya Allah, ribuan. Ya ini bedanya, orang seneng dunia, hubud dunia, tapi emoh nang akhirat. Bayan saunal akhirat. Ya monggo kesenangan, tapi jangan sampai maksiat melanggar larangannya. Au, seneng-seneng nang stadion, dadak ngombe bir. Au, oke bro, malam minggu bro, tambah lagi. Niki namine kesenangan tapi melanggar larangannya Allah. Dosa besar itu. 5 dosa besar. Bun nantos kula jenengan melanggar 5 dosa besar itu. Yang pertama, syirik kepada Allah, nyembah pohon. Nggih, Mbah kula, Mbah. Oh, nyembah pohon besar ngoten nggih. Nang ngono telaga kono ana apa sih nak balak-balik rene ngeten, Mbah. Kula niki marung tapi kok nggih sepi mawon ngene. Saratele kowe narene gawa pitik putih mulus. Aja lali kembang warnane pitu. Jenengan percados 40 hari salat kita tidak diterima Allah. Percaya karo dukun. Nggih Pak, ngapunten. Sirik kepada Allah, minum bir, berani terhadap dua orang tua, judi, nggih. Kurang satu itu, 5 berzina, selingkuh, ngowo bojone tiyang, digonceng nang hotel sarangan permen. Sing digawa juwariyah nggih. Nggih, jenenge berzina, selingkuh nek cara bahasa sak mangkene iki. Selingkuh iki dudu bojone tapi dibeto ngoten lho, Bu. Kan iki merata, Pak, pegawe, wong pasar. Waduh, ngeri sak mangkene. Belani citane apem niku nggih. Ngapunten. Masya Allah. Allah Ta'ala tidak memiliki imbang. Kulan jenengan tidak disuruh cuma sholat tok nggih mboten. Oh kok jare dikomong sholat tok di masjid. Subuh sampai beduk orang mulih. Wiritan tok ya ora. Nggih. Ana wong keliru Pak, Bu. Subuh sampai beduk itu orang mudun-mudun di masjid. Wiritan tok. Wah, ya kondim, ya Allah, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Hemmu, ya kondim. Nggih mboten. Surat An-Naba ayat 11. Nah, monggo. Kalau diingat-ingat mawon. Surat An-Naba ayat 11. Niku merintahkan kula jenengan dikengken pados Ma'isyah. Ma'isyah niku bahasa Arab, bahasa Quran nek bahasa wong Magetan iki Ma'isyah ki sandang panganmu dolek ono hayati ngene. An-Naba 11. Singkat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna an-nara ma'asa. Lan nalikane wis padang srengenge wis awan, jam 6 jam 7 kuwi ya wis esuk ngoten ya. Ma'asa, ma'isamu dole ono. Aja dadi wong pengangguran, Islam tidak menyuruh begitu. Ya aja wiritan tok. Ma'isa, duitmu dole ono. Kepentingan kanggo anakmu, kanggo bojomu. Oh, dengar-dengar di terminal lho. Kula kumpul tukang ngojek apa mojokan nggih. Biasane iku nek musim duren wonten duren, iki wonten dodol duren. Niku mboten usum kula nggih belum utuk ngeten kan apa-apa. Masyaallah dadi tukang ojek nggih arah Ngawi ngriku tengene pabrik gula Sudono kula nanti ngaji nih dah ngriku pinten. Ah, sedoso mawon. Monggo pun. Itu ya cari duit nggih wong gawa sapi nang sawah niku nggih ibadah his her ma wong nyewake jaran teng sarangan his her akan jaran niku nggih ibadah niku teng sarangan niku. Persis nggih. Mosok diangi persis jaran. Wong ganteng-ganteng jare kaya jaran. Enten cinyawa akan perahu but sing enten mesine ke tengah-tengah telaga ngoten niku nggih. Dari telaga niku nggih ibadah kan tujuannya cuma ini nggih sami kemawon to golek dhuwit niku. Oh nek ngono Allah Taala itu nanti silakan cari maisamu sandang panganmu nanti jam 11:30 tak celuk melih dari Allah Taala sembahyang hayyalal falah. Kok manuk ya ana rezeki ini. Napa malih kula jenengan. Manuk niku lho, injing-injing budal. Wah. manuk ngombe manuk e. Jenengan nek kangen-kangen ningali JTV mawon saged nyaut ngriki JTV. Senin, Selasa, Rabu, Kamis iki acara kula ilir-ilir jam 5 pagi nggih. Heri lere tandure wa humiler da ijo royo royo. Ha niku khusus acara kula dikontrak sampai tahun 2015 mendatang. Jadi masih panjang, masih satu tahun lagi wonten JTV. Jadi nek kangen-kangen kali kula nggih. Niku mawon banyak ni gula ni muter terus ngeten bu. Wingi ni nduki ngriko, nduki wetan nguling Probolinggo. Hari ini mencelat ngeriki. Jadi bojo kula ni pun petang dina mboten kula udek-udek ni. Kaya napa Pak kula nduki bojo kula pun ngoweh ngeten. Hati numpak di urah mentolo. Ayo, mosok wong ngoweh iki ditumpah iya ya apa? Njenengan anu Pak, wong tugas lanang iki numpahi kate ya napa? Nek mboten ditumpahi nggih rugi rabi niku nggih. Mboten bicara pur niki saestu Pak. Dadi belanja batin itu ya ngapunten, ya numpahi kuwi. Nek blonjo niki jasmani nggih duit iki kudu berah. Wong duit akeh iki durung karuan iki atine ayem kok kula jenengan nggih. Lenggih jenengan kali kula cukupan pinjam 400 mele kok yo ayem ae nggih. Digodhog niku. Masuk sing Jakarta niku ngeri Pak. Jakarta niku bunuh diri melompat dari lantai 50 BCA. Bang BCA niku. Lah kalau satu lantai ini 4 meter jenengan hitung iki 4 meter gedung ini 4 meter 4 meter 4 4 4 4 kali 50 berapa? 200 meter. Sama dengan antene Indosat niku sing kelip-kelip niku. Terjun ngeten niku direktur niku. Ngabuden kebetulan non muslim, kebetulan bukan orang Islam. Wong Islam bunuh diri finar neraka tempatnya. Dadi niku terjun. Mati ledek. Nggih, ajur kepalanya hancur. Kaki niki meledak ngoten sakar-karuan, ajur men. Itu kaya direktur percetakan punya pabrik percetakan. Itu termasuk percetakan materai, percetakan luas. Oke. Ternyata ya ta, duwite miliaran tapi atine ora ayem, si ayeman kula kali jeneng. Kula urut iki manuk iki ana rejekine, tekek ngeten iki medal iki nggih enten rejekine, nggih. Oh, ngene iki wong sing jenengane tombokan dipasang nomor 41, Pak. Pek oleh. Sing jeneng togelan iki nggih. Tekek iki ana rejekine nggih nyamuk niku. Sampai kodok di kuning pun Jawa ngata ni, oh seneng. Nek pun musim hujan, ingkung. Ada rezeki ni, gih. Sampai ngabunten anjing ni, muslim tak boleh ya, karena najisnya berat. Anjing itu kalau jenengan dijilat anjing, sarungnya atau celananya dicuci 7 kali. Yang pertama dengan pasir, yang kedua dengan rinso, berikutnya dibilas 7 kali. Najisnya anjing itu berat. Liurnya itu. Mulanya orang Islam itu orang lain ngingu. Tapi anjing jenengan tingali makannya daging. Mboten enten anjing makan rumput ya mboten enten. Daging. Tuh persis mana ya. Alak balik persis saya. Nah ini pedoman hidup. Bahwa kulon jenengan ini memang dibuat rezekinya tidak sama. Ana sing sugih, ana sing cukupan, ana sing miskin, ana sing gelange iki gedhe, Kaji Lili, Bu Agus, Bu Nuni, Bu Nunu, Bu Bambang, Bu Eko, Yusri A ora duwe gelang, Yukalima, Betin, Yusum. Ana sing ora duwe gelang, sing gak duwe gelang metotok mangkel. Wah ini. Sing garai penyakit darah tinggi ini mboten cuma sate gulit tok. Gulit itu karena santannya. Klot itu kolok, ngerti kolok ini kan? Kolak ini loh. Kan santan itu. Bisa menaikkan tekanan darah. Ditambah hati ini mangkelan itu wau. Ono tongkori sugi hati ini loh. Lah ini belajar kona'ah. Kona'ah ini sih kura gelangan di rapopo. Ngodoh. Itu artinya jenenge jembar. Mobile kanca kula kiai-kiai niku sae-sae, Pak. Ada yang harganya 1 miliar lebih niku. Kiai pakai Toyota Velfire, ndukuli Toyota Alphard sing gedhe ireng yo. Tak takoni pira yai ngeten ning pinten yai 1,2 miliar. Napa kula terus ati kula mantel dambung mobil kula ngoten niku. Dengan kiai teman saya yang kaya itu terus saya terus mantel ngono. Nah ini itu namanya hidupnya tidak nerima ora qanaah. Hatine ki ongso-ongso terus, panas terus. Ya itu sing garai terus penyakite munggah tekanan darahnya mu minggah. Nek mriki pecah pembuluh darah otaknya ngabunten. Akhirnya lumpuh separe. Jenenge penyakit stroke niku nggih. Melaku setengah meter ae soro nggih Pak, ngapunten nggih. Nandi ruko ya mang ana njaba Pak. Oh, sik aku tak ngisis. Awas-awas. Mulane urip niki dibagi kali, ana enak, ana ora enak. Sing enak-enak diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 14. Dengan eling-eling niki. Tak estu Pak, Bu. Sing enak-enak kuwi diabadikan oleh Allah macamnya 5 di dalam surat Ali Imran ayat 14. Sing ora enak Al-Baqarah 155. Mangke kula bacaaken ayate, nggih. Misalnya kita diurat di tujuan ayat ini orang mantep. Saya ulangi lagi. Gye. Ali Imran 14. Niku duduakan sing enak-enak ada 5 hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyina linnasi hubbu syawati minal nisa walbanin. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Yang enak ada 5, yang tidak enak ada 5. Dan jenengan kula ini sudah pernah merasakan semuanya. Pernah enak, pernah tidak enak. Cepi kula onjai satu persatu. Zuyina linnasi hubbu syawati minan nisa. Tak kei kesenengan perhiasan menungso urip kuwi. Yang pertama nanggoni wong wedok. Jenengan normal kula normal yo. Nyono wong ayu iki mesti ada rasa, Pak. Nggih, omane si Joko biyen. Wah. Wah. Nyono arek ayu terus kerentek, berarti ku normal, memang Qur'annya begitu. Perhiasan dunia hanya istri saleha. Mestinya solihah, tapi irama-irama itu dibuat saleha. Saleha itu bahasa Madura. Solihah. Hanya istri saleha. Hanya istri saleha. Perhiasan dunia. Masih bersama Roma Irama. Terlalu. Ngumbi meneh. Sampi ngoyo meneh. Cepi nek bojo jenengan bojo kula wis gak salihah. Loro Pak wong lanang. Nggih saestu. Sing wedok ki undat-undat. Sampeyan ki rabi-rabi aku nang pelaosan ki wis enak. Omah kuwi tinggalane mak. Tanah ki tinggalane bapak. Kowe ben rabi-rabi aku bondo apa? Bondo pikulan ambek salah loro tok. Dari sing lanang ora bondo apa-apa, bondo pikulan ambek salah loro. Cara Surabaya ni ngoten. Jadi dipikir orang bodoh dunia ngono lho mek bodoh konoan tok ngoten. Wis mikir sing lanang galau. Dari sing lanang ini aku ndak ngene. Aku betina di sini di makmu ae. Aku rasane gak kuat, aku tak bunuh diri ya. Aku tak beracun ae, aku beracun. Mojokerto. Nggih. peristiwa Mojokerto itu, istrinya minta cerai, ngerti lho, Bu, jalaran ini. Sing lanang iki mboten trimo. Banyu galon aku anu dileboni racun, Pak. Dadi istrinya diracun, anaknya diracun, mertuanya diracun. Tapi tertolong semua ketahuan tetangga. Jadi terus dikeluarkan dijungkir ngeten. Gona UGD selamat. Dadi racun tikus itu. Dimasukkan air galon ngeten iki. Ya wis sampean. Nek bojo ora salihah, mbok-mbok-mbok. Tak karo-karuan, Pak. Niki minta cerai. Jalaran iki sing wedok iki njaluk pegat ngene lho. Sing lanang ora gelem ya iku minumane dikai racun-racun-racun sak keluargane kelenger kabeh. Tertolong. Saiki sing lanang dicekel. Nggih, pembunuhan yang direncanakan 12 tahun penjara pasal 340 KUHP. Wah, ngertos tak ketik-ketik nggih urusan kepolisian masuk penjara. Wis gak nyekel bojo, ora nyekel anak masuk 12 tahun. Oh, apa kata dengan tani rolas tahun? Jadi sing wedok rabi meneh, rabi melin apa? Oh, nggih. Masya Allah. Waduh, bahaya. Yang kedua, wal banin diberi kesenangan terhadap anak-anak, anak lanang. Nggih, Nabi Ibrahim dikai kesenangan anak lanang. Namine Nabi Ismail. Itu setelah agak remaja begitu, masih diuji lagi oleh Allah. Saya coba blend. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya apa bapak laksanakan. Muga-muga kula jenengan termasuk golongan wong sing sabar. Nah, di Mina itulah yang sekarang kalau wingi para jamaah haji kanca-kanca jenengan melempar jumroh itu di sana itu setane akeh, ngoten lho. Jare setane, Ibrahim, lapo namu kon anak ganteng-ganteng kok dibeleh. Yo balangen jari malaikat bismillah ya Allahu akbar rajman lisyayatin walidol lirrahman lempar brok kaget meli halo albanin anak loro nomor 3 disukani kesenengan wal qanadiril mukaldarati minadzabi wal fidza digawe kesenengan emas karo perak bisa sampe damel niku wah gelange dipamer-pamerno wong kudu ora apa-apa iki kudu dibenakno supaya gelange iki ketok ora melok ngaji ta yuk ya iya tutuno gelange itu namanya minaz zahab zahab itu emas wal fidza perak. Boleh, tapi jenengan niati untuk ibadah ya Allah, saya beli gelang kalung ini kalau cukup saya buat untuk umroh. Ngoten. Mbok menawa wonten sing sakit ya Allah, kula mboten utang-utang dulur, mboten utang-utang tangga, niki kula sadhe. Nah, itu niat ibadah. Gak niat dipamerno nang gone kaji juari ya kaji sri'ah. Kaji toko timah Bu Agus bununu Bu Bambang nunu inunu. Dadi ge pameran, nggih. Jadi ini diniati untuk ibadah. La wafidah. Yang keempat. Wal khailil musawwama. Kendaraan. Kendaraan. Kalau dulu kuda dan unta. Jadi ngapunten Pak, Bu. Zaman Nabi riyin, wong sugih iki duwe unta akeh, duwe jaran akeh, duwe sapi akeh. Ngoten lho. Saniki enggak ada BMW, Toyota Alpha, Belfire. Ini Toyota Harrier 800 juta. Bijang Innova 320 juta. Waduh, duwe Pajero Sport GLS Mitsubishi 420. Honda All New CR-V 385. Ngapa lu wong kula niki maklaran riyen nggih. Niki sak niki wonten ing kendaraan. Mio ora seneng ganti Vario, Vario ganti Beat. Beat ora seneng ya tukono mobil Ayla lagi. Ya iku lho ya enaknya. Tangang puluh motor cilik iki parkir rata-rata iki enak. Ngono ta ya wis gelangu delen. Wah, ganti Ayla Agya. Mobil kecilnya kurang enak ya tuku Jazz mari ya. 255 ya. Jare sing lanang duwe mbahmu ya dolen ya. Ganti mana? Oh, terus kendaraan. Nggih, wal khailil musawwama. Yang keempat wal anam diberi kesenangan pada hewan piaraan. Nggih. di dalemi wonten napa niku manuk sing larang-larang niku Pak cucak rowo nggih Bu ditaruh di belakang rumah. Oh mari subuh iki durung salat durung raup wis dolinan manuk iki sing wedok ngamuk ya ngono ben dina manuk ae. Ayo tak buai manuk iki engko. Jare sing lanang kok niku ojo ngroweng ae cangkemmu. Wah, nggih, kesenengan. Wal an'am. Nggih, sampai ulo niku ada yang harganya 20 juta, Pak, yang kuning itu. Di piton nek cara riyin ulo kadut tapi saniki sing kuning iku itu mahal, dikeloni di kasur, diambungi ngeten. Lah kok iki gendengi ngambungi ulo, lah ngambungi Krisdayanti po'o. Ulo kok diambungi yang sak mangke iki rada ngene-ngene kabeh, Pak. Ngertos luwak jenengan, luwak, nggih. Luwak niku nedone kopi. Nek kula nek ngaji teng Kalibaru Banyuwangi niku ning ali mriko. Dadi kopi luwak niku mahal. 1 kilo 2 juta kopi luwak itu 1 cangkir. Niku nek jenengan ngombe di Surabaya, kopi sak cangkir 400.000. Dadi luwak niku luwak ya kaya tikus gedhe ngoten. Niku mangane kopi terus benjing niku ngising ngapunten Bu nggih. Lah teleke luwak niku campur kopi ngoten lho. Dadi kopinya itu tidak bisa hancur. Lah niku dicuci di sungai, teleke dibuak kopine dipundhut. Dicuci, bersih, terus dijemur. Nah, wis kok kopi ngoten iki. Terus digiling. Jenenge kopi luwak ngoten niku sak cingkir iki 500.000, Pak. Ngapunten kula nek ngarani kopi telek nggih. Nggih teleke luwak niku. Ah, dik sampe ngambung-ngambung teleke luwak itu. Lah wis ngene kabeh tiyang sak mangkin. Nggih, wong kula men mboten ajen niku. Kopi ngoten niku masyaallah. Ngoten niku 500.000 laris. Ya ekspor teng Amerika. Dadi luwak niku dikeki kopi niku sewengi niku luwake kata Bu, enten luwak 40 ngoten dikurungi ngoten dik. Kalibaru Banyuwangi di alas ngene kok, Pak. Kabeh jeng-jeng ada yang bertugas berseni teleke luwak niku wau. Dilombok akan kopinya dijemur kering bagus ngoten di dijual ke Amerika itu 1 kilo 2 juta itu enggak ada yang mengalahkan harganya itu sama dengan narkoba. Narkoba itu sak gram 2 juta ngalah-ngalah regane emas narkoba. Masya Allah saat ini dia sama ini ngeten nggih ulo diingung enten malik kadal ijo sing mangan sawi niku sewengi niku luwake kata Bu enten luwak 40 ngoten dikurungi ngoten di Kalibaru Banyuwangi di alas ngene kok Pak. Pak menjing-jing ada yang bertugas berseni teleke luwak niku wau. Dilombok akan kopinya dijemur kering bagus ngoten di dijual ke Amerika. Itu 1 kilo 2 juta itu enggak ada yang mengalahkan harganya itu. Sama dengan narkoba. Narkoba itu Masya Allah. Saat ini dia sama ini ngeten. Nggih. Ulo diingung enten malik kadal ijo sing mangan sawi niku iguana diambungi ngeten anjing niku Islam gak oleh nggih anjing dijak mlayu-mlayu esuk ngeten niku walana beluan nakum bisaiim minal khauf lan setitik menungso kuwi takke ujian sing ora enak yaitu ketakutan khauf wedi. Besok anakku iki ya apa? Nek anakku lulus kuliah durung nyambut gawe iki ya apa? Anakku iki umur 23 kok durung ana jodoh niki ya apa? Nah, itu ada di sini. Ketakutan. Khauf. Aku nek ditinggal mati bojoku, aku nek rondo iki ya apa? Sing lanang ya ngono, aku nek bojoku mati aku dadi jodoh iki piye? Gar sing gakno kopi, gar sing ngadangno, gar sing nyaponi omah. Tapi nek sik urip gegeran. Jadi ketakutan khauf. Yang kedua walju diberi oleh Allah kurang mangan. Jenengan insya Allah cukup berhasil jenengan yo enak-enak pandan wangi spesial 10.000, rojol spesial 13.000, ngopil mas saiki 18 bimoli 16 mujar seperapa sak niki kali dosa bandeng sak niki 30.000 daging sapi 80 daging pete rentang 85 iwak lele 15.000 seperapa di sipapat cilik-cilik tempe 1.500. Ayo blonjo apal ya apa nggih. Lah ya apa jenengan? Khauf, aljuk kurang makan. Gunung Kidul Jogja niki. Nggih ngapunten Pak, dari Jogja ke selatan. Arep kekurangan banyu sak niki nggih. Jadi ningali TV niki. Masuk makmen niku mboten beras, gaplek. Gaplek iki puhung, puhung sing dikeringkan terus di dijang kayak kelopo ngoten niku kayak uyah. Kalau di NTT kula ning ngaji niku wetane Bali pesawatnya terbang mulai sak jam setengah. Niku sing dipangan niku papeda, papeda niku sagu. Bu ngerti bubur sagu jenengan. Kentel kok kanji ngoten lho. Yang riko jenengan mak berase enak makmur jenengan kali kula niki ndak pernah kekurangan mangan. Waju. Yang ketiga, iki kabeh kekurangan iki. Walaksim minal amwal. Diberi kekurangan oleh Allah, kurang bondo, kurang duit, kurang dunya. Amwal. Yang keempat, wal anfus. Tiga iloro, ya iku mang. Loro. Ya apa yo tak pijiti to? Gak iya nu yo, PPU yo yo. Ayo yuk krian. Itu namanya wal anfus. Dikasih sakit. Yang keempat, wal samarat. Tanaman-tanamannya tidak berhasil. Nalika kelut iku bledos. Sampai Tasik Malaya ini kok Pak Bandung. Pak kan jadi ngata ke diri. Gunungnya ini cilik. Mboten gedhe kelut ini. Kula nalika niku ngaji. Tenggene Kartoharjo Madiun. Ente nih Kartoharjo. Nalika meletusin niku kula pas ngaji teng riku. Madiun niku. Di mobil kula niku. Wangsul mboten ketinggal Pak Bun. Beleduk tok campur lumpur. Ada hujan ngoten Desember. Di Bandung ini percabeng dan cari bojoku lo kene apa ya mobil ya jauh nyocet aja cangkemmu gitu ke Madiun gila ini guyon mawon bu nggih nek mboten ngoten stres nggih kali bojo mboten hati kula niki rumah tangga 28 tahun kula mboten gadah anak niku 10 tahun ya apa ada ujian ini sama ujian semuanya itu ditutup ayat wa basiris sabirin. Beritahu kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Dikai loro sabar. Kurang duit sabar walayu wis bapak-bapaknya ini takdiring ini. Kula mboten gak ada putra nunggu 10 tahun Pak rumah tangga. Namanya telinga ini sudah kalau ndak kuat ya bisa cerai itu. Wong omah kula nggih kampung ngoten terus tangga-tangga kula ngeten eman ya Pak Saroni kuwi. Wong iku aga yang ganteng sayang ora iso gawe. Aku yo ora ngamuk, aku mek ngene tok lah makmu po tak cobake. Itu namanya yang Surabaya iki poyokan. Poyokan iki wadan-wadanan, gojlok-gojlokan biasa itu. Enten mali ngeten Bu, yang istri tapi nek guyon iku memel. Ngerti membel jenengan nggih nemen ngaten nggih ngeten bunur nami niku seiling niku bunur Cak Roni nek nyeluk kula niku tiyang kampung kula niku badan ustaz ngaten Cak Roni ngaten akratnya Surabaya iki ngaten Cak Roni apa yuk ayo ana la iya cah gak bojo sitok ae gak dadi-dadi apa dalane keliru ta cak jarene aku yo ngene yo gak wong ambek lampu mati ya iso wong lampune mati ora ate delok ya wis mlebu aku ya ngono. Ya Allah, over mare. Sampai kabeh tiba aku sini. Ya Allah, lho ternyata rezeki itu dari Allah lewat tangannya orang lain. Contoh, Pak. Jenengan butuh tukang bangunan, ya, rumah jenengan bocor. Jaman, jaman, ngeban apa? Minggu jaman ya, jangan ngomah, nenggeri ya, apa apa? Jopi anu jaman, talangnya sampe cek ya, gini ujar kok mesti kubur aja, ini bocor. Nah, tukang bangunan ini dapat rezeki dengan jenengan, jenengan rumahnya beres. Rezeki dari Allah, lewat tangannya orang itu tadi. Ngeten, Pak. Dadak nagulan ini, rezeki dari Allah lewat tangannya orang lain. Kula ditelpon kanca kula Malang riko. Malang riku ojak Bukhari. Ustaz, sampean di JTV ya? Iya, apa? Sampe jare gak duwe anak suwe. Iya, ya, apa ya? Coba bojo Riko ya, bojo sampean, sampean tukokno sate kelinci. Lho, nggih Pak Saestu. Jadi sate kelinci itu ternyata untuk penyubur kandungan. Sarangan kata nih, nggih. Sarangan, Batu Malang, Surabaya, nggih. Akhirnya, bojo kula tumbasaken sate kelinci niku, Pak. Karena dokter sudah, Bu. Dokter ahli kebidanan dan kandungan sudah periksa. Kula normal, nyonya normal. Semanten ugi Allah belum mentakdirkan. Akhirnya sate kelinci. Jalarane saran dari konco niki wae. Bojoku kula jak, kula sik melarat, mboten gak ada mobil, pada montoran niku. Kocengan berdua pakai Vespa. Kula jak anduk mriko. Kelinci niku halal, mboten napa-napa, cuma kula mbele piambeni mboten tego. Tumbas mateng rasane nggih sate ayam mboten. Tapi kangge nyonya tok wong lanang mboten usah. Terus natur E yang hijau itu terus jamu wulandari dan jamu adem-adem cara biyen kunir temulawak sinom. Nah, ngoten. Akhirnya kuasane Allah hamil bojo kula niku. Jalaran sate kelinci niku wau. Rezeki dari Allah lewat sarannya orang lain. Oh, kula mboten ru nek kembar asal niku. 4 bulan pun kok wedi ngoten Pak mlaku niku ora tayo wisan ngono. Tak takoni. Apa aja mlakune kok paling ngono ya gara-gara raimu tok aing ngene. Wong Surabaya iku kasar. 7 bulan lahir. Masyaallah, mboten songo, 7 sudah lahir. Tanpa operasi. Ya Allah, bayi loro liwat dalan niku Pak, mboten ada operasi. Liwat konoan niku. Ya Allah. Lahir keduanya putri-putri ayu-ayu ngoten, Bu. Nah, mulane nek teng griya kula niku gampil, wonten toko nih, toko putri kembar. Karena anak kula putri-putri ngoten. Dadi nyonya kula niku kaya usaha supaya ndak ngelamun kula tinggal terus ngeten. Toko buku, Pak, buku tulis, seragam sekolah, purnama, tas sekolah, nggih, perlengkapan sekolah pokoknya. Mboten peracangan. Aja dikira yai iki ora nyambut gawe njagakno amplop ngono ta. Apa jare Pak Humaiti? Masyaallah, nggih Pak enggak ada toko kecil-kecilan ngoten ya usahane ya. Nggih kilaan teng Surabaya ngene kok pasar turi. Jam 8 pagi buka, salat duka dulu sampe kula maca surat Waqiah, buka toko bismillahirrahmanirrahim. Sengaralah tutup. Ngoten. Dohoran bersama terus tidur. Nggawa jam kali supir ndugi pir berangkat Magetan langsung Magetan berangkat. Nah, sak mangkin putri-putri kula sampun SMA, mestinya anak kula sudah kuliah wong kula niku rabi tahun kula nikah niku tahun 86. Umur kula sak mangkin sudah 52. Anak kula tasih SMA. Ya ndak apa-apa nyen Allah mengendaki begitu. Nggih, lagu lan iki nggih guyon ngeten mawon, Pak. Mulane supaya awet enom nek jenengan dadi tiyan metotok iblis tuwa. Oh, anak kula ayu-ayu, Bu. Pertama niku kados Asmiranda ngoten. Sing nomor 2 kados Siren Sungkar ngoten. Lha wong bapakne koyo ngene nah niku anake. Wong niku garapan kula piambek. Mulane nek ana masalah takorugi nyidekna Allah mesti dituruti. Cuma donga niku mboten saged kontan, tergantung isi perut kula jenengan. Nek kecampuran barang haram, langit Baitul Izzah niku ditutup, doanya lama terkabul sak derenge weteng jenengan kali kula diisi barang-barang sing halal. Mulane nek barang ini haram, melburi ini ngombe bir, nyambut jahe ini halal, tani. Nih, jadi pegawai, tapi gaya itu kubir, akhirnya haram. Besok perutnya orang itu dikorai, dikorai itu dibersihkan oleh Allah dengan bara api neraka. Fannaru awladib. Selain sholat ikuwau, ambut damel sing halal, kula jenengan urip iki butuh kali tiang lintu. Mboten saged urip piambek. Nek urip piambek ning bulan ngriku bu urip piambek. awake lara njaluk tulung tangga. Jenengan baken tangga aja gak ngantuk. Awake lara sing nyambangi tangga. Awake mati sing remut tangga. Mayite budal sing angkat tangga. Mayite urip mateni tinggal rondo ayu diremut. Duwe gawe mentu latare tangga. Pasang terap diewangi tangga. Ora duwe piring nyele piring tangga. Piringe ilang sing diarani bojone ilang dikondol. Aku ya gelem nek ngondol tok. Utange akeh sing ngawuri. Anake meteng sing ngetengi. Ala doa sala Allah ala rasuli dunya di rasuini hayat ini wang mempir hampir pula urib ibadah jika ketun sampai muri ini Allah Allah Yasin dengan tanduran jati esok ngaji sering ngaji tandu sangu besok mati alaikumullah. Kecemplung timbul cekap semanten biatur kula niki sampun jam sewelas tapi sampean noten kerasa menikmati undangan mane kami sing tak bali mane dari panitia orang undang orang udah rugi sampai hati insyaallah kita bertemu di tengah kesempatan muka-muka pengajian aswajan ini jadikan anak turun gula jadi wong si awal jamaah sak mungkin kata aliran-aliran macam-macam tetap biar dunia ini rusak tapi anak butuh kula jenengan ndak boleh rusak terus diisyarakan supaya salat wa'mur ahlaka terus dengan anak-anak dan keluarga wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha suruhlah keluargamu salat itu aja sudah dengan suruhan-suruhan yang sabar wastabir ya kula mawon nek khutbah mboten ati Pak ngilok-ngilokno kanca padha Islam lha saestu sampe ningali khutbah wong NU mboten enten khutbah di masjid itu olok-olok golongan lain kula nek ningali sak mangkene aliran-aliran ning ngilok-ngilokno masyaallah ya apa besok memecah belah umat ya apa dosane ngoten yang saya pikirkan itu dosanya ya apa mereka itu mecah-mecah belah umat wah itu haram wah itu haram masyaallah kula ning langganan para rogo melilir disiarkan radio Aspaja TV 9 termasuk JTV itu walaupun TV-nya Jawa Pos tapi tetap ahlu sunnah kula lebetaken kula gak ingat ini kula gak ingat apa ini ilir-ilir terbang nah paling gak jamaah itu diarahkan ke sana diarahkan ke ahlu sunnah wal jamaah nek sampean anak-anak butuh mboten ahlu sunnah wal jamaah kula jenengan nek sedo kana sing ahli kana sing nang kuburan sebab wong mati kuwi sing dijaga akan kalih ingkang nomor setunggal ahlu nomor loro wa amaluhu amale dewi-dewi sing nomor kalih ahluhu ahluhu niku ya bojone suami istri ya anake ya putune sing dinteni dongane masyaallah nek wong nek liwat kuburan lah salam assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat fa inna insyaallahu lahiqun hei ahli kubur ngadet dadi wong Islam iku durukun ahlad diyar diyar itu ahli kubur mbah kula niku namine diyar nek apa kula niku golongan keluarga besar pondok tambak beras Joban kalau bian belajar maca Quran itu teng pasuruan ngriku Pak. Belajar koriknya itu mulane rada ngerti irama-irama ni. Muga-muga anak sampean kalih anak kula dadi ahlul Quran, akhlakul karimah. Nggih, diparingi enak uripe, rezekine, judune, masa depane. Sing durung haji saged ziarah Mekah wa Madinah. Dulu enggak ada ijazah sampean wiridan liila figurai setiap mari sholat 7 kali cepat berangkat ke Mekah Medina sakit toh gampang toh bismillahirrahmanirrahim li'ila figurais ila fihim rikhlata sita'i wa sayf fal ya'budu rabbahadal baydil ladhi ad'amahum min ju'i wa amanahum min mantun sholat nawan betul apa-apa 7 kali sampai nangis berata jawa ya Allah kula sak keluarga dereng ziarah Mekah Medina kula sak niki nggih boten bayar Pak umroh mangke Desember iki kula berangkat melih klambi-klambi ngeten itu tumbas nggih pun diduwiki jamaah kula ya iki sampe damel ceramah nggih ngeten iki nek Medina kata 300.000 Pak ngeten iki nek duit kene nggih 90 real duit Arab ya wis barokah Quran niku wae kula ini pokoke purun nggih bidal-bidal ngoten nek pokoke sesuai jadwal ngaji ini kosong nggih berangkat nek mboten kosong nggih tak akan ada janji kali Pak Komedi ngene kali aswaja nggih. Kula nek janji insyaallah tanggal pinten jam pinten pun magetan pundi jemput darang riki pun beres. Niku atus mriku Bu Pacitan Jakarta Lampung Tanggamus Mesuji Palangkaraya niki mulutan kula dijaluk Papua Irian dari wong ireng-ireng niku. 4 hari ngaji teng mriko. Kemudian Makassar mboten mulih ngene langsung pesawate kan Jakarta ngeco, sak jam tiap jam ada. Tapi mereka itu pesawatnya tidak tiap hari. Irian. Bun, niki yang terus ini dong, ngapain apa? Nopo ya nopo pak protokol. Itu sih dong, ngapain apa? Oh langsung mawon dah. Nggih. Monggo barokah Al-Fatihah. Al-Fatihatul lima qiriatlah ila hadratin Nabil Mustofa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Fala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa umma ala haqqa haqqa wa sunna tiba'a. Fa arna al badil abadil wa sunna tiba'a. Ya rabbil alamin. Ya rabbi azami du'ana. Ya rabbi balighna nazuru. Rabbana adina min ladunna rahma. Karna sudin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Matur nuwun. Mohon maaf besok pagi coba di setel TV-nya barangkali besok kula ya. Jam 5 pagi CTV. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.